السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya atau pada season sebelumnya, kita sudah mulai menjelaskan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di sini Syekh rahimahullahu taala menuliskan keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang beliau yakini. Kata beliau, وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. Sesungguhnya kaum mukminin, mereka melihat Rabb mereka dengan mata-mata kepala mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi yang dibahas oleh ahli sunnah tentang melihat Allah dengan mata kepala itu hanya kejadian di hari kiamat. Adapun di dunia, sepakat para ulama tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di dunia. Siapa yang mengatakan dia pernah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal, sampai kalian mati. Di dunia ini pandangan mata lemah, tidak mungkin sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun di akhirat pandangan mata dikuatkan oleh Allah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasaruka al-yawma hadid." Pandanganmu pada hari itu adalah sangat tajam. Kalau di dunia makhluk ini tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala atau untuk menerima penampakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua membaca di dalam Al-Quran kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah supaya ia bisa melihat Allah. Kisahnya diterangkan di dalam surah Al-A'raf. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Begitu Nabi Musa datang ke mikot kami, yang mikot tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Musa untuk didatangi, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, biarkan aku melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, lantarani, engkau tidak akan melihatku. Walakin yandur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung ini bisa tetap pada tempatnya, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, maka gunung ini pun hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Begitu Nabi Musa alaihi salam sadar, beliau pun bertobat, beristighfar kepada Allah akan permintaannya. Maka makhluk ini ya, tidak akan mungkin melihat atau tidak akan sanggup untuk menerima penampakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hijabuhu nur." Hijab Allah itu adalah cahaya. "Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Hijab Allah adalah cahaya. Andai kata hijab Allah ini disingkap, maka keelokan, keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar apa yang dicakup oleh pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kalau disingkap, seluruh makhluk ini akan terbakar oleh keindahan, keelokan dan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari dalil-dalil yang menetapkan bahwa di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, adapun melihat Allah di dalam mimpi, ini dibahas oleh para ulama bahwa melihat di dalam mimpi ya suatu hal yang mungkin. Ya, tidak ada dalil yang menafikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku melihat Rabbku di bentuk yang paling indah. Ini mimpi. Iya. Dan yang dibahas oleh Syekh di sini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Melihat dengan pandangan mata, dengan kepala mata. Iya. Melihat dengan kepala mata. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, iya. Bahasa dari penulis melihat dengan mata kepala. Iya. Ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dalam sebuah ayat. Dan ini ayat yang paling tegas di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ayatnya berada di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Tahiyat mereka, ya, kata sanjungan dan pujian yang mereka ucapkan tatkala mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka, kata pujian mereka adalah salam, ya, adalah salam, ucapan keselamatan. Ya, di sini dalam ayat yauma yalqaunahu, ya, saya definisikan sedikit ya, ini bahasa Arab. Yalqaunahu dari kata liqa. Liqa itu dalam bahasa Arab, dan ini kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Kata liqa, perjumpaan dengan Rabb, liqa Rabb di dalam ayat-ayat Al-Quran di beberapa tempat, itu ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh para ulama, ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, liqa bermakna dia menghadap kepada Allah. Penafsiran yang kedua, liqa bermakna melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh ayat-ayat yang terdapat di dalamnya liqa, kata liqa, ya, maka itu bisa dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang menjadi dalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Seperti misalnya ayat di surah, di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap liqa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal salih dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada siapapun bersama Allah. Jadi kata liqa di dalam ayat ini itu mungkin bermakna berjumpa dan mungkin bermakna melihat. Tapi khusus di surah Al-Ahzab di sini, kata liqa di sini tidak ada lain maknanya kecuali bermakna melihat dengan pandangan mata, dengan mata kepala. Karena ada kata tahiyat di dalam konteks ayat. Dan ini dalam bahasa Arab, kalau kata liqa berkumpul dengan kata tahiyat, ya, hal yang disepakati oleh ahli bahasa, liqa itu bermakna melihat dengan mata kepala. Ya. Dan ini kesepakatan di kalangan ahli bahasa, disebutkan oleh Abu Ahmad As-Sa'lab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana. Iya. Maka ini ayat di surah Al-Ahzab ini dalil yang paling tegas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Iya. Dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Iya. Dan sebagaimana yang telah diterangkan bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang yang beriman itu adalah kenikmatan, adalah anugerah yang sangat besar. Bahkan dia adalah tambahan nikmat di dalam sorga, tambahan nikmat di dalam sorga. Karena itu diterangkan oleh Syekh di sini, kama yarawnal qamara lailatal badri la yudhammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, ya, tidak terhalang di dalam melihatnya. Ya. Kaum mukminin dimudahkan melihat Allah. Sebagaimana misalnya kita di malam purnama, bulan itu sangat tampak dengan jelas, tidak ada yang menghalangi. Demikian pula seorang hamba melihat Rabbnya pada hari kiamat sangat tampak jelas, tidak ada yang menghalanginya. Ya. Dan kata la yudhammuna di sini ada dua harakat, bisa dibaca yudhammuna, mimnya ditasydid dan bisa tidak ditasydid. Iya. Jadi kalau yudhammuna itu artinya tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalau yudhammuna artinya tidak terhalang, tidak tertirai. Ya, ada bacaan yang tanpa ditasydid itu lebih masyhur. Baik. Jadi itu sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Ya. Di sini saya perlu mengingatkan bahwa sebagian dari manusia ada yang mengingkari keyakinan ini. Mereka mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Walaupun sudah kita terangkan tadi bahwa ayat-ayat sangat banyak sekali menjelaskan tentang ini, hadis-hadis mutawatir menerangkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, ya. Dan juga para ulama sepakat tentang hal ini, tapi ahlul bidah mereka mengingkarinya, khususnya dari kalangan al-mu'tazilah, ya, mereka mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, dan mereka mempunyai syubhat di dalam hal ini. Sini saya terangkan sebagian syubhat mereka supaya kita paham bahwa pada sebagian pembahasan akidah yang merupakan ciri umat Islam disepakati oleh para ulama, ada yang mengingkarinya, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada pendalilan di dalamnya. Tidak ada pendalilan di dalamnya. Dan ini dari jalan ahlul bidah dari masa ke masa hingga hari ini. Di masa ini banyak dari ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, ketika mereka berdalilkan, mereka baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak ada di dalam ayat tersebut pendalilan. Saya berikan misalnya contoh pendalilan. Mereka di dalam kisah Nabi Musa itu tadi, yang Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dirinya dibolehkan untuk melihat Allah, di dalam konteks ayat lan tarani, engkau tidak akan melihatku, engkau tidak akan melihatku, pakai kata lan. Ya. Maka ahlul bidah berkata ayat ini adalah nas tegas menunjukkan bahwa Allah tidak akan dilihat, sebab memakai kata apa? Memakai kata lan, dan lan itu penafian dalam bahasa Arab, menunjukkan penafian selama-lamanya. Ya. Penafian selama-lamanya. Dan ini keliru. Ini keliru. Kekeliruannya diterangkan di dalam ayat ini sendiri. Dan diterangkan dari sisi ilmu bahasa Arab. Ya, sebab di dalam ayat tatkala Allah berfirman lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Di kelanjutan ayat Allah berfirman walakin nundur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ya, jadi disebutkan syarat, kalau syarat ini terjadi, Nabi Musa mungkin melihat Allah. Andai kata tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin, akan dikatakan kalau gunung tetap maka engkau akan melihat. Maka di sini menunjukkan bahwa la tidak mungkin bermakna penafian selama-lamanya. Ini penafian bermakna tidak, engkau tidak akan melihatku di dunia, bukan di akhirat. Ya. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ya. Kemudian sisi yang kedua, kata la di dalam bahasa Arab itu tidak harus bermakna penafian selama-lamanya. Ya. Ada sebagian memang ahli bahasa yang mengatakan bahwa la itu bermakna penafian selama-lamanya. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ya. Kata Ibnu Malik rahimahullah dalam Al-Kafiyah, وَمَنْ يَرَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَ فَقَوْلُهُ رُدُدْ وَسِوَاهُ عُدُدَ. Kata beliau, siapa yang berpendapat bahwa kata lan bermakna penafian selama-lamanya, maka tolaklah ucapan tersebut. Nah, pendapat yang lainnya yang mengatakan bukan penafian selama-lamanya, itulah yang engkau kuatkan. Ini Imam Malik pakar bahasa yang punya alfiah. Ya. Beliau menegaskan bahwa ini yang dikenal di kalangan ahli bahasa. Jelas ya? Maka ayat-ayat Al-Quran tidak ada pertentangan. Semuanya menunjukkan makna yang sama. Ini dalil yang pertama. Ya. Kita melihat dia bagaimana ahlul bidah keliru memahami ayat karena mereka tidak punya pemahaman ilmu bahasa Arab yang benar dan tidak punya fikih memahami ayat dengan benar. Akhirnya salah pendalilannya. Contoh lain dari pendalilan mereka, ya. Ayat di surah Al-An'am. Kalau itu tadi ayat di surah Al-A'raf, ayat di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayatnya la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Disebutkan di dalam ayat bahwa Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Dialah Allah yang meliput pandangan mata. Kata mereka, ayat menunjukkan bahwa Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Itu artinya tidak bisa dilihat. Ya. Jadi mereka dalil, jadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Dan ini sekali lagi pendalilan bukan pada tempatnya. Sebab yang ditetapkan oleh ahli sunnah adalah melihat Allah, bukan meliput. Beda ya.